إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلوم أن عنوان هذه المحاضرة هو إطفاء الإرهاب أو تحذير من الإرهاب ومكافحته ومحاربته، إنما هو بالعلم. وقبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، لا بد من بيان أمر عظيم، وهو أن هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا للعباد، كما في قوله سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا، في قوله: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام العظيم يكرم الإنسان ويحافظ على الإنسان ويحرص على حياته. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا الحفظ من الله جل وعلا جاء كثيرا في السنة كما جاء في الكتاب. اهتم الإسلام بحفظ الإنسان منذ أن كان هذا الشخص في صلب أبيه، قبل أن يخرج إلى الدنيا، حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، وذكر منها الدين، وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام باختيار ذات الدين، لأن باختيار ذات الدين تكون هذه المرأة عونا لزوجها في إصلاح الأولاد. فهذا الأمر يعني يتزوج المسلم هذه المرأة التي توصف بهذه الصفة، هو حفاظ على الإنسان قبل أن يولد وقبل أن يخرج إلى الدنيا، بأن يكون من أبوين صالحين. ومن عناية الإسلام بالإنسان أنه إذا خرج إلى الدنيا يختار له أبواه الاسم الحسن الذي ينادى به، ومن عناية الإسلام بالإنسان أن الطفل يربى على طاعة الله جل وعلا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين. ومن عناية الإسلام كذلك بالإنسان أنه يعتني به في شبابه، ويوصيه بأن يسلك المسالك التي تجنبه الزيغ، سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات. في باب الشهوات أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر التحصن بالزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا حفظ للإنسان، حفظ لصحته، وحفظ لشهوته، وحفظ لحقوقه. Setelah Syekh menyampaikan mukadimahnya, kemudian beliau menyampaikan merupakan sesuatu yang telah kita ketahui bersama, bahwa kajian kita ini berjudul memadamkan terorisme dengan tetesan ilmu. Namun sebelumnya penting untuk kami sampaikan bahwasanya agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ، dan aku ridha bagi kalian agama Islam sebagai agama bagi kalian. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Agama Islam yang mulia ini benar-benar memuliakan umat manusia. Islam yang merupakan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia untuk menjaga diri-diri mereka di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan manusia. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan umat manusia, sebagaimana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan di dalam banyak hadisnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Islam menjaga umat manusia. Sejak sebelum lahir, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada manusia melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Di antaranya adalah bahwa wanita itu dinikahi karena agamanya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fadhfar bidzatid din taribat jadak." Maka pilihlah seorang wanita yang mempunyai agama yang baik, sungguh engkau akan beruntung. Agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umat manusia agar benar-benar memilihkan untuk anak-anaknya pasangan yang baik, seorang ibu yang salihah yang kelak dapat membantu sang ayah dalam mendidik anak-anaknya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bimbingan Islam yang menunjukkan pemuliaannya terhadap manusia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar masing-masing orang tua memilihkan nama yang baik untuk anak-anaknya, nama yang dengannya anak-anak tersebut dipanggil. Berikutnya, Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada manusia untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alimu awladakum salat. Ajarilah anak-anak kalian untuk menegakkan salat. Ketika umur mereka 7 sinin, ketika umur mereka 7 tahun, perintahkan mereka untuk melakukan salat. Dan pukullah mereka manakala enggan untuk mengerjakan salat ketika usianya sampai pada 10 tahun. Setelah itu, Islam benar-benar memperhatikan manusia. Manakala selesai dari masa anak-anak menuju masa remaja, Islam memperhatikan manusia pada tahapan yang seperti ini dengan perhatian yang luar biasa. Berbagai bimbingan telah banyak didapati di dalam sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para pemuda. Bimbingan untuk selamat dari syahwat, bimbingan untuk selamat dari syubhat, bimbingan untuk selamat dari fitnah syahwat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak, menganjurkan para pemuda untuk segera menikah. Ya masyarus syabab, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya segera menikah. Karena dengan menikah tersebut, seseorang akan terpelihara kesehatannya, akan terpelihara syahwatnya dengan disalurkan kepada jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terjaga pula kekuatannya. Wa inna mimma yajdiru at-tanbih alayhi huna anna al-islam ja'at fihi الشرائع الكثيرة التي تحفظ دم الإنسان وتحفظ عرضه وتحفظ ماله وتحفظ دينه. شرع الله جل وعلا حد الحرابة وهو القتل كما قال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا قتل أو صلب أو تقطيع الأطراف جزاء لمن أفسد في الأرض وهذا الأمر فيه حفظ لدماء المسلمين وحفظ لأموال المسلمين كذلك شرع الله جل وعلا القصاص وقال سبحانه ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب فأخبر سبحانه أن في وجود القصاص حياة للمسلمين لأن في قتل القاتل إبقاء لدماء المسلمين وزجر لمن أراد أن يقتل أخاه المسلم وكذلك جاء الشرع بحد الزنا حفظا للأعراض وحفظا للأنساب لئلا تختلط وإكراما للإنسان عن أن يشابه الحيوان وجاء في التشريع أيضا حد شارب الخمر حفظا للعقول وتنزيه للإنسان الذي أكرمه الله جل وعلا عن أن يذهب عقله ويتصرف تصرف المجانين وجاءت السنة كذلك بأمور تدل على حفظ الإنسان والحرص عليه ومن ذلك لا يشار إليه بالسلاح فقد جاء في الحديث أن من أشار إلى أخيه بالسلاح لعنته الملائكة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم وهم يمشون في الأسواق بقوله: إذا مر أحدكم في مجلس السوق في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، أي بالمكان الذي يقتل منها، حتى لا يتأذى الناس الذين يمشون بجانبه. أكد عليهم هذا الأمر عليه الصلاة والسلام 3 مرات، قال: فليأخذ بنصالها، فليأخذ بنصالها، فليأخذ بنصالها. وهذا فيه التشديد على هذا الأمر، فهذا أيضا من حفظ الإنسان، حفظ دم الإنسان. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في فسحة وفي خير وفي عافية ما لم يصب دما حراما. قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المسلم في خير ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يقتل مسلم، فإنه والحال تلك قد وقع في بلية. لأنه كما جاء في الحديث: لأن يهدم البيت حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم المسلم. فهذا الأمر وهذه الشرائع من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بحفظ الإنسان. ولذا كان لا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى 3 أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: طيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الذي يزني وهو محصن، الذي يقتل مسلما دمه عليه حرام، الذي يرتد عن دينه ويفارق جماعة المسلمين كان القتل له، وما سوى ذاك فلا يجوز القتل. وما جاءت من أمور فإنها تندرج تحت هذه 3. هذه الأمور كلها والأدلة كلها تدل على أن الإسلام يحفظ دم الإنسان. Kemudian agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh terdapat di dalamnya syariat-syariat, tuntunan-tuntunan yang demikian banyak. Yang semua dari syariat-syariat Islam tersebut, tuntunan-tuntunan Islam tersebut benar-benar sangat berfungsi untuk menjaga dan memelihara darah manusia, kehormatan manusia, harta manusia, agama manusia, dan juga akal manusia. Semua dari syariat ini, syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk agama Islam, benar-benar menjaga manusia dari berbagai macam sendi kehidupannya. Suatu contoh, di dalam Islam terdapat haddul hirabah, terdapat hukuman kepada orang-orang yang melakukan kekacauan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang balasan mereka-mereka yang mengadakan kekacauan di bumi ini, mengadakan berbagai tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Allah perintahkan mereka, ayu qaddalu, untuk mereka itu dikenai hukuman bunuh, au yusallabu, atau mereka itu disalib, atau mereka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, ataupun mereka dibuang jauh, diasingkan di tempat terpencil. Ini semua merupakan salah satu bentuk penjagaan dari agama Islam agar kehidupan umat manusia benar-benar kehidupan yang tentram. Dengan ditegakkannya Hajjul Hirabah ini, akan terjaga keamanan di suatu negeri, akan terciptakan ketentraman dan kenyamanan di suatu negeri. Demikian pula di dalam syariat Islam terdapat aturan tentang qisas, tentang hukuman bunuh bagi seorang yang melakukan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulul ya walakum fil hayat walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab." Dan di dalam penegakan syariat qisas tersebut terdapat kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Di dalam qisas, di dalam penegakan syariat qisas, benar-benar terdapat kehidupan bagi umat manusia. Karena ketika seorang yang melakukan pembunuhan tersebut dikenai hukuman yang setimpal, yaitu hukuman dibunuh sebagaimana dia lakukan, maka yang pertama adalah akan terjaga darah-darah kaum muslimin. Orang-orang akan mengambil pelajaran dan takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Berikutnya pula, di dalam penegakan syariat qisas akan menjadikan pelajaran bagi orang yang melakukan pembunuhan itu sendiri. Di antara syariat lainnya di dalam agama Islam adalah hadduz zina, ditegakkannya hukuman bagi pelaku zina. Hal ini dalam rangka menjaga manusia, menjaga manusia dari sisi nasabnya, agar nasab mereka tidak bercampur satu dengan yang lainnya di satu sisi, dan juga menjaga mereka agar tidak sama dengan hewan yang melakukan hubungan lawan jenisnya dengan begitu saja. Demikian pula di dalam syariat Islam terdapat penegakan hukuman terhadap para peminum khamr, orang-orang yang melakukan mabuk-mabukan, maka ini semua tidak lain merupakan salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia agar akal-akal mereka benar-benar utuh dan terjaga, jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya untuk dilakukan. Karena dengan seseorang minum khamr, maka akalnya menjadi tertutup dan dia bisa melakukan apa saja di luar kesadarannya. Demikianlah di antara berbagai syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu di dalamnya terdapat penjagaan bagi keberadaan umat manusia di muka bumi ini. Tidak lupa pula untuk kami sampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan hal ini dalam kehidupan, memperhatikan hal-hal ini dalam praktek kehidupan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar supaya seorang muslim tidak mengacungkan senjata tajamnya kepada muslim yang lainnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang mengacungkan senjatanya kepada saudaranya sesama muslim, maka malaikat melaknatnya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jika salah seorang di antara kalian melewati suatu majlis ataupun lewat di pasar, sementara di tangannya terdapat anak panah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Falyakhudh binisaliha, falyakhudh binisaliha, falyakhudh binisaliha." maka hendaknya ia memegang sisi yang tajam tersebut, sisi yang dengannya dapat terganggu orang lain, dalam rangka agar majlis yang dia lewati atau orang-orang yang ada di pasar tidak terganggu dengan senjata ataupun anak panah yang sedang ia bawa tersebut. Ini tentunya merupakan gambaran nyata dari Rasulullah SAW tentang penjagaan agama Islam terhadap kehidupan umat manusia. Demikian pula ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, umat Islam yang merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan tetap terwujud di tengah terang mereka kebaikan selama tidak terjadi di antara mereka saling bunuh-membunuh. Atau seorang muslim adalah seorang yang baik, ternilai sebagai muslim yang baik, manakala ia tidak melakukan pembunuhan terhadap muslim yang lainnya. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya penghancuran rumah-rumah, bangunan dan lain sebagainya itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari tertumpahnya darah seorang muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, darah seorang muslim demikian berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang muslim dibunuh sembarangan tanpa diizinkan di dalam syariat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal yang dengannya seseorang bisa dibunuh. Yang pertama adalah manakala seorang muslim yang telah menikah melakukan perbuatan zina, maka dia halal untuk dibunuh dengan dilakukan hukuman rajam kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika seorang muslim melakukan pembunuhan terhadap muslim yang lainnya, maka ini menyebabkan darahnya halal dikarenakan dia telah membunuh seorang muslim lainnya. Dia terkenakan hukuman qisas dan darahnya menjadi halal. Yang ketiga, ketika seseorang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, maka darahnya menjadi halal untuk dibunuh. Demikianlah di antara gambaran tentang keindahan agama Islam yang benar-benar berupaya untuk menjaga kehidupan umat manusia dan segala muamalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Idza tadaha mimma sabaqa anna al-Islam حافظ على حياة الإنسان حياة المسلم يتضح إذن من هذا أن ترويع المسلمين وقتل المسلمين أمر محرم في دين الإسلام سواء سمي هذا العمل إرهابا أو ترويعا أو تخويفا أو تطرفا فكل هذا لا يجوز وإن كان قد حاول الكفار أن ينسبوا دين الإسلام بأنه دين إرهاب وهذه فرية ظالمة بل الإسلام يحارب سفك الدماء ولا يرضى به ويدعو الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا ليستفيدوا من سماحة الإسلام ومن أحكام الإسلام التي هي من تنزيل رب العالمين جل وعلا ولذا فما يقام في بلاد الإسلام من ترويع للآمنين ومن قتل للمسلمين أو الذميين الذين دخلوا بلاد الإسلام بعهد أو بذمة أو كانوا مستأمنين فإنه لا يجوز قتلهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من روع ذميا لم يرح رائحة الجنة. هذا في حال من روعه وخوف هذا الذمي وهو الكتابي الذي له الذمة أو المستأمن الذي دخل بلاد الإسلام بأمان. إذا كان لا يجوز ترويعه فمن باب أولى لا يجوز قتله، فمن باب أولى لا يجوز قتل المسلم. إن في الإرهاب مفاسد عظيمة، وفي هذه الأعمال التي الإسلام منها براء فيها مفاسد عظيمة. من هذه المفاسد أولا قتل أهل الإسلام. قد مر معكم من الأحاديث ما يدل على حرمة هذا، وأخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة ما لم يصب دما حراما. ومن مفاسد هذه الأعمال أيضا قتل الذميين والمستأمنين، وهذا أمر لا يجوز، فإن هؤلاء دخلوا بذمة المسلمين فلا يجوز قتلهم. وإنما أخبرنا الله جل وعلا بأن يقاتل من قاتل الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون دين الإسلام. ومن مفاسد هذه الأعمال أن القائمين عليها يكفرون المجتمعات الإسلامية ويرون أن حكام المسلمين جميعا قد ارتدوا عن دين الإسلام، وأن من لم يكفرهم فهو كافر، ثم يحكمون على المسلمين جميعا بأنهم كفار. وإنما أخذوا هذه الأمور وهذه العقائد التي هي في الحقيقة عقيدة الخوارج، أخذوها من كتب الخوارج التي امتلأت بتكفير المسلمين. والتي تعلموا فيها كما أخبر بذلك من كان معهم ثم تاب الله جل وعلا عليه، أخبر بأنهم تعلموا هذا من تلك الكتب. ومن أخطرها في الحقيقة في هذا العصر والتي تمتلئ بتكفير المسلمين كتب سيد قطب وغيرها من كتب الخوارج العصريين الذين رفعوا لواء التكفير ضد أهل الإسلام. وبعد أن كفروا أهل الإسلام وصلوا إلى مرحلة أخرى وهو التفجير في بلاد الإسلام، لأن هذه الدماء عندهم دماء كافرة ولا يجوز المحافظة عليها. ومما يدل على مفاسد هذه الأمور هدم الممتلكات وتفجير البيوت والمؤسسات التي يمتلكها أهل الإسلام، ومن مفاسد هذه الأعمال أيضا تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين، وإعطاء مجال للكفار في أن يحاربوا الإسلام استنادا إلى هذه الأعمال التخريبية، ويعطون للكفار مجال أيضا بأن يتكلموا على الإسلام بالكلام الباطل، وكذلك من مفاسد هذه الأعمال تشويه المصطلحات الشرعية كمصطلح الجهاد. الجهاد الشرعي الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، قام به أصحابه الكرام، فتحوا به البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذا الجهاد الذي هو لمصلحة الإنسان أن يدخل في هذا الدين وأن ينتشر هذا الدين الذي فيه سعادة الإنسان وفيه مصلحته، شوه القائمون بهذه الأعمال بالجهاد الشرعي، وصار الناس ولا سيما الكفار يرون أن الجهاد هو الإرهاب، وحاربوا الإسلام بهذا التشويه. وفرق كبير وبون واسع وفرق شاسع بين الجهاد الشرعي وبين هذه الأعمال التخريبية التي لم يأمر بها الإسلام. كذلك من مفاسده إضعاف المسلمين وتسليط الكفار عليهم وبث الضعف بين أبناء الإسلام. ولو أن هؤلاء سلكوا المسالك الصحيحة في نصح ولاة أمور المسلمين التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالنصح سرا لولاة الأمر دون التهييج ودون إثارة القلاقل ودون إثارة الناس لكان هذا خير للإسلام وللمسلمين. ونحن لا ندعي العصمة لأحد، ولكن أمرنا الإسلام بأن تكون النصيحة لولي الأمر المقصود بها صلاحه وإقامة شرع الله بأن تكون سرا وبأن يسمع ويطاع له. ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر برا كان أو فاجرا، اسمع وأطع، يقول عليه الصلاة والسلام، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. Jika hal ini telah jelas bagi kita semua, bahwasanya agama Islam benar-benar memelihara kehidupan umat manusia, terkhusus kehidupan kaum muslimin, maka ketahuilah bahwasanya berbagai tindakan-tindakan teror ataupun pembunuhan-pembunuhan ataupun peledakan-peledakan yang terjadi akhir-akhir ini, apapun namanya, dikemas dengan kemasan apapun dia, maka di dalam syariat Islam hukumnya adalah haram dan tidak boleh untuk dilakukan. Dengan adanya peledakan-peledakan ataupun teror, maka hal ini menjadikan orang-orang kafir menyebarkan opini bahwasannya agama Islam adalah agama teror. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Orang-orang Islam adalah kaum teroris. Maka upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan memanfaatkan kondisi yang ada ini dan menyebarkan opini yang tidak benar tersebut, maka kita menyatakan bahwasanya apa yang kalian sebarkan itu adalah salah dan keliru. Justru agama Islam benar-benar berupaya untuk menjaga kehidupan umat manusia. Agama Islam berupaya untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di muka bumi ini. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada agama Allah yang dapat mengantarkan mereka kepada kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian yang berikutnya, dari sini kita pun menjadi lebih jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh kaum teroris, orang-orang yang melakukan teror dengan pembunuhan-pembunuhan ataupun peledakan, yang mereka katakan bahwasanya mereka memerangi orang-orang kafir, maka apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dibenarkan. Karena orang-orang kafir yang mereka jadikan sasaran peledakan-peledakan tersebut, di antara mereka adalah orang-orang yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Orang-orang yang telah mendapatkan janji perlindungan dari pemerintah kaum muslimin. Apakah mereka itu dengan istilah kafir musta'man ataupun kafir mu'ahad ataupun kaum dhimmi, orang-orang non-muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang telah mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah. Maka mereka-mereka ini tidak boleh untuk dibunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawa adimmiyan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menteror, yang menakut-nakuti seorang dhimmi, seorang non-muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, "Lam yarah raihatal jannah," maka ia tidak akan mencium aroma jannah yang harum semerbak. Kalaulah perbuatan teror, perbuatan tarwi', ancaman dan sejenisnya tidak boleh dilakukan di dalam syariat ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa ia tidak akan mencium aroma jannah. Lebih-lebih lagi pembunuhan terhadap mereka. Lebih-lebih lagi manakala yang dijadikan sasaran peledakan ataupun pembunuhan tersebut adalah kaum muslimin pemeluk agama Islam. Sehingga bila kita cermati kondisi yang seperti ini, apa yang mereka lakukan, gerakan-gerakan terorisme, peledakan-peledakan dan lain sebagainya, benar-benar terdapat padanya kejelekan yang demikian banyak. Terdapat mafasid yang demikian banyak. Di antaranya adalah dengan perbuatan yang mereka lakukan itu akan terjadi pembunuhan disengaja ataupun tidak disengaja terhadap kaum muslimin yang berada di sekitar tempat peledakan tersebut. Dan kita telah tahu sebelumnya bahwasanya seorang muslim akan tetap sebagai seorang muslim yang baik manakala ia tidak melakukan pembunuhan terhadap muslim yang lainnya. Para pelaku pembunuhan peledakan tersebut telah menodai apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka justru masuk ke dalam apa yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka lakukan pembunuhan terhadap muslim dan dengannya ia tidak menjadi seorang muslim yang baik. mafsadah berikutnya, kejelekan berikutnya, akibat peledakan-peledakan dan perbuatan-perbuatan teror lainnya adalah terjadinya pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang kafir, baik itu orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin, ataupun orang-orang kafir yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Maka peledakan-peledakan tersebut yang menjadi yang salah satu terornya adalah, yang salah satu target operasinya adalah mereka-mereka itu, berarti telah melanggar apa yang telah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar tarwi', tidak sekedar upaya menakut-nakuti mereka, tetapi upaya untuk pembunuhan terhadap mereka pun terjadi. Rasul telah menyatakan sebagaimana hadis sebelumnya, barang siapa yang menakut-nakuti seorang kafir, dhimmi atau yang sejenisnya, maka ia tidak dapat mencium aroma jannah. Namun demikian, bukan berarti kemudian agama Islam tidak boleh memerangi orang-orang kafir. Hal ini tentunya ada bab tersendiri. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir yang mereka itu memerangi kaum muslimin. Dan tentu di sana ada batasan-batasannya, di sana ada aturannya, dan di sana adalah dan di sana dengan komando dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian di antara mafsadah yang terjadi akibat perbuatan kaum teroris tersebut, tersebar prinsip keyakinan mengkafirkan masyarakat muslim dan juga mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin di dunia ini, serta mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah-pemerintah tersebut. Apa yang terjadi ini tidak bisa dipungkiri, karena sesungguhnya antara peledakan-peledakan yang terjadi dengan prinsip-prinsip keyakinan kafirnya masyarakat muslim, kafirnya pemerintah muslim, atau kafirnya orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah-pemerintah tersebut, merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi dari peledakan-peledakan tersebut merupakan akibat dari akidah, prinsip keyakinan yang hakikatnya adalah akidah kaum Khawarij. Akidah sesat yang jauh-jauh hari telah diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peledakan-peledakan yang terjadi merupakan akibat dari kajian-kajian terhadap kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh kaum Khawarij. Mereka mempelajarinya, mereka memahaminya, dan mereka yakini dalam bentuk keyakinan dan prinsip dalam hidup ini. Setelah itu mereka tuangkan dalam kehidupan dengan melakukan teror-teror di negeri-negeri kaum muslimin, dengan melakukan peledakan-peledakan secara fisik. Dan perlu antum ketahui semua, di antara buku yang paling berbahaya yang mencetak generasi muda menjadi kaum teroris adalah buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Buku-buku yang ditulis oleh Sayyid Qutb berisikan akidah-akidah, prinsip-prinsip Khawarij yang sangat membahayakan. Dimulai dari pengkafiran terhadap masyarakat muslim, pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslim, pengkafiran terhadap orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, hingga kemudian berujung halalnya, berujung pada keyakinan halalnya adalah mereka semuanya. Tentunya di samping Sayyid Qutb, banyak juga dari kalangan kaum Khawarij masa kini yang menuliskan buku-buku sesat yang berisikan akidah Khawarij tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwasannya dengan adanya prinsip keyakinan yang batil tersebut, prinsip keyakinan bermudahan mengkafirkan masyarakat muslim, mengkafirkan pemerintah muslim, mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah muslim. Hal ini menyeret para pemuda yang meyakini prinsip tersebut untuk menghalalkan berbagai perbuatan-perbuatan terorisme, peledakan-peledakan dan sejenisnya. Kemudian di antara mafsadah, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan terorisme tersebut, hancurnya berbagai aset fasilitas di suatu negeri. Kantor-kantor menjadi hancur, gedung-gedung runtuh, rumah-rumah hancur, dan berbagai fasilitas-fasilitas kaum muslimin tak urung menjadi korbannya. Yang akhirnya memberikan suatu gambaran bahwasanya Islam adalah agama yang jelek. Islam adalah agama yang suka menghancurkan. Islam adalah agama yang jauh dari peri kemanusiaan. Menjadilah hal ini sebagai senjata bagi orang-orang kafir untuk menyebarkan opini-opini buruk terkait dengan Islam dan juga terkait dengan kaum muslimin. Mereka jadikan ini semua sebagai senjata utama untuk menjauhkan umat manusia dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya Islam tersebut adalah rahmatan lil alamin. Kemudian di antara mafsadah yang diakibatkan oleh terorisme juga bahwasanya dengan merebaknya perbuatan-perbuatan rusak yang mereka lakukan tersebut, peledakan-peledakan yang mereka namakan bahwa ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi rancu di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah orang-orang yang jauh dari ilmu, bahwa ternyata jihad itu identik dengan kerusakan. Jihad adalah perbuatan yang jauh dari rahmah. Jihad adalah perbuatan yang mencemarkan Islam dan kaum muslimin. Padahal sungguh tidaklah demikian. Jihad fi sabilillah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jihad yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah amalan mulia yang mengantarkan kepada kemaslahatan umat manusia. Dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Berbagai negeri berhasil dibuka dan pemeluknya dan penduduknya menjadi pemeluk agama Islam sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah. Sungguh berbeda antara jihad syar'i yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan gerakan-gerakan kaum teroris, peledakan-peledakan yang sejenisnya. Karena apa yang mereka lakukan itu sungguh semakin menjauhkan umat Islam dari agamanya, semakin menjauhkan orang-orang di luar Islam dari agama Islam, bahkan dijadikan kesempatan oleh orang-orang kafir bahwasannya Islam adalah agama yang rusak, Islam adalah agama kekerasan dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketahuilah bahwasannya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum terorisme tersebut sama sekali bukanlah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sangat bertentangan dengan misi jihad yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berikutnya, di antara mafsadah dari berbagai amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, orang-orang kaum terorisme tersebut, akhirnya menjadi lemah kaum muslimin. Orang-orang kafir pun mereka berupaya untuk menjadikan kesempatan ini untuk menjatuhkan nama Islam dan nama kaum muslimin. Semakin tertanam kelemahan di antara anak-anak kaum muslimin, satu dengan yang lainnya saling mencurigai, satu dan yang lainnya saling membenci, maka hal ini pun kita semua merasakannya. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan di sini bahwasannya apa yang dilakukan oleh kaum terorisme tersebut benar-benar telah menyimpang dari agama Islam, menyimpang dari bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam menciptakan kebaikan di tengah-tengah masyarakat tidaklah seperti apa yang mereka lakukan. Kaum teroris di antara mereka di dalam memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintah, ada yang menghujat para pemerintah tersebut di mimbar-mimbar ataupun di tulisan-tulisan mereka, bahkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bejat, perbuatan peledakan-peledakan dan lain sebagainya terhadap aset-aset pemerintahan. Ini semua sangat jauh dari bimbingan dan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apabila kamu mendapati kejelekan, kerusakan pada pemerintahmu, maka janganlah engkau tampakkan nasihat untuknya secara terang-terangan di hadapan manusia. Sampaikanlah dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena siapapun dari pemerintah, apakah ia orang yang baik ataupun orang yang buruk, semuanya tidak suka bila aibnya, bila kekurangannya, bila kesalahannya disebarkan ke sana kemari, dijadikan senjata untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, ketika nasihat disampaikan dengan cara yang baik, ketika nasihat disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, dengan empat mata dan lain sebagainya, maka hal ini akan lebih ia sukai dan lebih untuk menyebabkan diterimanya nasihat tersebut. Karena sungguhnya di antara nasihat yang disampaikan untuk pemerintah, tujuannya adalah agar ia mendengarkan nasihat tersebut dan agar ia menjalankan nasihat untuk kebaikan bersama. Tujuannya bukanlah untuk menjatuhkannya. Tujuannya bukan untuk mengumbar aibnya. Tujuannya bukan untuk menjauhkan masyarakat dari pemimpin. Tujuannya adalah agar semua pihak menjadi baik, pemerintahnya menjadi baik, dan rakyatnya pun menjadi baik. Inilah di antara kemuliaan Islam. Inilah di antara keindahan Islam yang benar-benar memperhatikan dua sisinya, sisi pemerintah dan sisi rakyatnya. Berbeda dengan prinsip dan akidah kaum teroris, kaum khawarij, yang mereka tidak mempedulikan maslahah, baik dia terkait dengan masyarakat muslim ataupun terkait dengan pemerintah muslim.